Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaakumullah, masih dalam adab yang ke-19 daripada adab sifat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Setelah sebelumnya beliau menjelaskan tentang bolehnya melakukan al-azl, kemudian beliau menyatakan bahwa al-aula tarkul azl, yang lebih utama untuk tidak melakukan azl. Ini berdasarkan beberapa perkara yang disebutkan oleh Asy'i. Beliau menyebutkan dua perkara. Yang pertama, bahwasannya pada azl tersebut terdapat doror terhadap wanita, membawa kepada madarat terhadap istri, karena tidak mendapatkan kepuasan biologisnya. Kalau kemudian sang istri mengizinkan, dalam artian merelakan haknya tersebut, maka permasalahan yang kedua yang jadi alasan untuk lebih utama ditinggalkan al-azl tersebut. Nasya menyatakan afani annahu yafutu ba'da maqasidin nikah, dengan melakukan azl tersebut lepas darinya sebagian dari tujuan-tujuan nikahan. Apa tujuan pernikahan? Wa huwa taktsiru nasli ummati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuan-tujuan pernikahan adalah itu, memperbanyak keturunan. Dihasung untuk umat Muhammad ini memiliki banyak anak. Sedangkan dengan melakukan azl, ini usaha untuk tidak terjadi anak tersebut. Al-azl sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin penjelasannya, ini mengeluarkan air mani di luar daripada kemaluan sang istri. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwaju alwadud alwalud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang dalam kecintaannya, kasih sayangnya terhadap suami, dan wanita-wanita yang subur kandungannya. Karena sesungguhnya diriku berbanyak-banyakan, berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lainnya. Satu nabi dengan nabi yang lain, satu rasul dengan rasul. Mereka berbangga dengan banyaknya umat mereka yang terselamatkan dari azab neraka. Sehingga di sini dengan dilakukannya al-azl, terlepas darinya sebagian daripada tujuan pernikahan yang besar, yaitu memperbanyak keturunan. Walidzalika wasafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wa'dil khafi. Dan karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatinya dengan wa'dul khafi. Ini menyebut bahwa perbuatan azl itu seperti al wa'dul khafi. Hina sa'aluhu 'anil azl. Di saat beliau ditanya oleh para sahabat tentang al azl, ya Rasul, bagaimana dengan azl? Boleh ya? Atau bagaimana hukumnya, atau seperti apa hakikat daripada azl tersebut? Faqal, beliau menyatakan, dzalikal wa'dul khafi. Yang demikian itu merupakan al-wa'dul khafi. Al-wa'du itu artinya adalah membunuh anak. Biasanya yang dilakukan pada masa jahiliyah adalah anak perempuan dikubur hidup-hidup. Membunuh anak secara khafi, secara terselubung. Dikeluarkan di sini oleh Imam Muslim dan juga oleh Al-Tahawi, Al-Imam Ahmad Al-Baihaqi juga mengeluarkannya dari sahabat Sa'id ibn Abi Ayyub. Haddatsani Abu Al-Aswad, atau dari Sa'id bin Abi Ayyub, bukan sahabat ya, ini rawi. Haddatsani Abu Al-Aswad an Urwah an Aisyah an Judzah binti Wahab. Sampai demikian sampai kepada Safiyyah Judzamah binti Wahab. Al-Imam Syaukani mengatakan bahwasannya inna hadzal hadis tafarrada bi Sa'id bin Abi Ayyub, bahwa hadis ini berkesendirian meriwayatkannya Sa'id bin Abi Ayyub. Ucapan ini ya, tafarrud seorang rawi itu tentunya pembicaraannya panjang terkait dengan masalah mustalahul hadis, tetapi Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di sini menjelaskan ucapan tersebut, ucapan Asy-Syaukani tersebut, wah munfahisun. Ya, ini kesalahan yang sangat parah. Kenapa? Faqad taba'ahu Haywah ibn Syuraih dan seterusnya. Al-Muhim, ya, kalau kita bicara tentang sisi dalil daripada apa namanya sanadnya, tentunya akan memakan waktu. Yang intinya bahwasannya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim ya dalam sahihnya. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wal hadis sahih la raiba fi. Hadis ini sahih dan tidak ada keraguan padanya. Baik, sekarang bagaimana dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang sudah lewat? Ya. Annal Yahud za'amu anna mau'udatus sughra al-azl. Yahudi beranggapan bahwasannya azl itu adalah al mau'udatus sughra, yakni al wa'dus shaghir begitu. Mau'udah itu artinya membunuh bayi perempuan hidup-hidup. Nah, kalau membunuh bayi perempuan hidup-hidup secara zahir itu setelah bayi lahir. Bayi lahir kerucut kemudian langsung dikubur. Ini namanya apa? Al mau'udah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat, dan di saat bayi-bayi perempuan ditanya, yang dikubur hidup-hidup, al mau'udah itu yang dikubur hidup-hidup, ditanya bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa mereka dibunuh, itu di hari kiamat nanti. Jangan dikira orang yang melakukan perbuatan tersebut kemudian bisa bebas dari hukuman Allah azza wajalla. Nah, orang-orang Yahudi mengatakan azl itu adalah al-mau'udatus sughra. Kan begitu kemarin. Sedangkan Rasulullah SAW menjawab, di saat orang-orang Yahudi mengatakan al-mau'udatus sughra, beliau mengatakan kadzibat Yahud. Orang-orang Yahudi telah dusta. Nah, salah berarti. Ya. Berarti al-azl tidak sama dengan al-mau'udah. Rasul menyatakan law arada an yakhluqahu lam tastati an tusrifa. Kalau Allah kehendaki untuk menciptakan, bayi, maka kamu tidak akan sanggup untuk memalingkannya. Baik, satu sisi di saat Yahudi mengatakan bahwa al-azl adalah al-mau'udatus suhra, didustakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sisi lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya al-azl adalah al-wa'dul khafi. Iya kan? Al-wa'dul khafi, membunuh secara terselubung. Nah, seolah-olah ini terjadi kontradiksi. Sisi kontradiksinya paham enggak? Terjadi kontradiksi antara hadis Abu Sa'id dengan hadis Judzamah. Ya. Paham enggak ini sisi kontradiksinya? Nanti anak berpanjang lebar menjelaskan, ternyata antum belum paham di sini. Paham insyaallah ya. Kontradiksinya dari siapa? Bukannya kesamaan. Kesamaan. Iya, kesamaan dari wa'dul khafi dengan mau udahnya. Sisi kontradiksinya dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan, tetapi dalam sisi yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'dul khafi. Bisa dipahami. Nah, itu kontradiksinya. Ya. Jadi, masih bingung enggak? Enggak. Jelas ya insyaallah ya. Baik. Nah, sekarang penjelasan para ulama. Penjelasan para ulama bahwasanya di situ tidak ada kontradiksi antara hadis yang menyatakan bahwa ucapan Yahudi tadi dusta, salah, dalam artian dusta di situ adalah salah. Dinyatakan sebagai al-wa' al-mau'udatus suhra, itu salah. Kenapa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, disebutkan oleh Asy-Syalbani rahimahullah di dalam kitabnya ini, ya, dalam footnote. Al-Hafidz Al-Asqalani Ibnu Hajar ya, dalam Fathul Bari mengatakan wa jama'u baina takdzibil yahud fi qaulihim al-mau'udatus sughra wa baina itsbat kaunihi wa dan khafiyan fi hadits Judzamah bi anna qaulahum al-mau'udatus sughra yaqdi annahu wa'dun dhahir. Ini perhatikan kalimatnya. Dan para ulama mengkompromikan. Pengkompromian di sini berarti ada kontradiksi secara dohir, kemudian dikompromikan menjadi suatu yang tidak kontradiksi pada hakikatnya. Para ulama mengkompromikan antara hadis yang Rasulullah SAW mendustakan orang-orang Yahudi di saat Yahudi mengatakan bahwa al-azl merupakan al-mau'udatus suhra, dengan hadis yang menyebutkan bahwa Rasul menyatakan al-azl adalah al-wa'dul khafi dalam hadis Judzamah. Bahwasannya ucapan Yahudi al-mau'udatus suhra ini memberikan konsekuensi bahwasannya al-azl itu adalah wa'dun dhahir. Bahwa melakukan azl itu sama dengan wa'dun, yakni membunuh secara dhahir. Lakin nahu sohir, tetapi itu kecil. Ya, ini kenapa kecil? Binisba ila dafnil maulud ba'da wab'ihi hayyan, dibandingkan dengan mengubur hidup-hidup anak setelah terlahirkan. Jadi al-mau'udah, kalimat al-mau'udah itu terpakai untuk apa? Al-mau'udah itu terpakai untuk bayi yang baru lahir ceprot begitu, kemudian dikubur hidup-hidup. Ini perbuatan orang-orang musyrikin terhadap bayi perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Jadi sebelum melahirkan begitu, seorang istri daripada orang-orang jahiliyah dahulu, sebelum melahirkan sudah buat jubangan dulu di sampingnya. Nanti kalau sudah keluar dilihat laki apa perempuan. Kalau perempuan langsung digelundungkan ke situ dengan tega-tegaan, langsung, kemudian langsung pandem, ya, diuruk. Ini orang-orang jahiliyah dahulu. Nah, kalau yang seperti ini menurut orang Yahudi al-mau'udatul kubro, ya kan, hidup-hidup langsung betul-betul sudah keluar. Nah, kalau azl ya, ini mengeluarkan mani di luar rahim. Ini tidak apa namanya, di luar daripada kemaluan. Ini dikatakan orang-orang Yahudi sebagai al-mau'udah. Berarti mau'udah itu berarti apa? Yani zahir begitu. Sama dengan yang ini, cuman yang ini kecil. Ini besar, ini kecil. Dihukumi seperti mau'udah juga begitu, secara zahir. Ya, ini yang didustakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahamkan ya, bisa difahamin ya. Tayyib. Fala yu'arid qawluhu innal azl wa'dun khafi. Maka ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan azl itu adalah wa'dun khafi. Azl itu adalah wa'dun khafi. Wa'dun tetapi secara khafi, secara samar terselubung. Yang terselubung khafi di sini tidak zahir maksudnya. Kalau Yahudi mengatakan itu adalah al-mau'udatus suhra yang maknanya adalah mau'udah zahirah, ya, adalah perbuatan wa'dun zahir tetapi lebih ringan dibandingkan yang pertama tadi, dan ini keliru ya pemahaman ini. Kalau Rasul menyatakan ini adalah wa'dun khafi. Fa innahu yadullu ala annahu laisa fi hukmi dzahir. Ini menunjukkan bahwasannya perbuatan azl itu tidak dihukumi wa'd secara zahir. Tidak dihukumi sebagai wa'dun secara zahir. Fala yatarattab 'alaihi hukm, maka tidak terhasilkan padanya hukum sebagai wa'd, ya, sebagai wa'dun. Wa inna ma ja'alahu wa'da min jihad istiraqihi ma fi qat'il wilada. Hanya saja beliau menjadikannya, menyebutnya sebagai wa'dan, yakni wa'dun ya. Dari sisi apa? Kesamaan istiraq, yakni dari sisi kesesuaian fi qat'il wilada, dari sisi qat'il wilada, terputusnya kelahiran. Kalau tadi terputusnya kelahiran dari sisi kemudian dibunuh ya, dimasukkan ke dalam tanah, diuruk dan dikuburkan hidup-hidup. Sedangkan sedangkan azl ini dia sama tidak mendapatkan keturunan dari sisi dia terputus wiladahnya karena dikeluarkan di luar rahim. Sehingga kesamaan ini yang kemudian disebutkan oleh Rasul sebagai wa'dun khafi. Qala ba'dhum qawlu al-wa'dul khafi warada ala tariq at-tasbih. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya wa'dul khafi ini tersebut secara tasbih, yakni keserupaan. Li'annahu qat'u tariqil wiladah qabla maji'ihi. Karena azl itu adalah memutus jalan untuk kelahiran sebelum datangnya waktu kelahiran. Fa'asbaha, maka dari sini serupa, secara samar ya, serupa qatl walad ba'da maji'ihi, membunuh anak setelah datangnya. Kalau azl itu ibaratnya adalah memutus jalan untuk bisa menjadi anak sebelum datangnya anak tersebut, sedangkan kalau wa'dun dohir, yakni al-mau'udah itu adalah membunuhnya dengan cara memendamnya ke dalam tanah, menguburnya hidup-hidup setelah kelahirannya. Sehingga dari sisi ini ada sisi keserupaan secara samar. Rasul mengatakan sebagai al-wa'dul khafi. Tayyib, sekarang ucapan Ibnu Qayyim disebut kalau Syalbani rahimahullah dalam Tahdhibus Sunan. Fal yahud dhannat annal azla bimanzilatil wa'di. Yahudi, orang-orang Yahudi menyangka bahwasanya azl itu bimanzilatil wa'd, sama seperti wa'd, yakni hukumnya itu sama seperti wa'd membunuh bayi. Fi idam, dalam hal membunuh, man aqadat bisabab khalqihi, sesuatu yang sudah terjadi dengan sebab penciptaannya, yakni dengan sebab apa, istilahnya sudah jadi, sudah betul-betul keluar bayi. Fakadzabahum fi dzalik, maka Rasul mendustakan hal tersebut. Wa akhbara annahu law arada Allah khalqahu ma sarafahu ahad. Dan Rasul memberitakan bahwasanya kalau Allah berkehendak untuk menciptakannya, tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Wa ma tasmiyatuhu wa'dan khafiyan. Dari sisi itu didustakan oleh Rasul. Adapun penamaan beliau sebagai wa'dun khafi, fali'anna ar-rajul innama ya'zil 'an imra'atihi haraban minal walad. Disebabkan karena seseorang melakukan azl terhadap istrinya itu disebabkan karena dia khawatir kelahiran anak. Wa hirsan ala an la yakun, dan dia ingin supaya tidak terjadi anak. Fajara qasduhu wa niyatuhu wa hirsuhu ala dzalika madra man a'damal walad bi wa'dih. Maka diberlakukan tujuan dia, niat dia dan semangatnya dia itu untuk tidak terjadi anak tersebut diberlakukan sebagaimana orang yang apa istilahnya itu a'dam al-walad, membunuh anak biwa'dih, dengan cara dikuburkan hidup-hidup. Lakin dalika wa'dun dhahir minal abdi, tetapi yang itu yakni al-maudah itu adalah wa'dun dhahir minal abdi, dari seorang hamba, fi'lan wa qasdan, secara fi'l tindakan dan secara tujuan niat dan kehendak. Wa hadza wa'dun khafi, sedangkan yang ini wa'dun khafi minhu. Wa'dun khafi yakni keinginan semata, hanya keinginan dalam dirinya. Innama aradahu wa nawahu azman wa niyatan, hanya dia meniatkan dan apa namanya punya azam untuk tidak menginginkan anak. Fakana khafiyan, sehingga dari sisi itu karena tidak ada tindakan sama sekali disebut khafi. Tayyib. Akan tetapi kalimat wa'dun khafi di sini sekali lagi tidak sampai pada taraf keharaman. Ini perkaranya adalah makruh, tidak sampai kepada taraf haram. Atau bahkan tidak sampai makruh pun tidak, karena beliau menyatakan tarkuhu aula. Yani tarkuhu aula ini derajat di mana dia masih lebih ringan dibandingkan makruh. Makruh itu dibenci. Dengan tarkuhu aula ini sesuatu yang kalau ditinggalkan lebih baik. Taib. Dan Syekh Albani rahimahullah menyebutkan di sini karohah. Karohah. Fa afada at-tasbih al-madhkur fil hadis karahatul azl, wa amma al-istidlal bihi 'ala tahrim kama fa'ala Ibnu Hazm faqad ta'aqabahu bi annahu laisa sharihan fil man'i. Maka penyerupaan yang tersebut di dalam hadis ini memberikan faedah bahwasanya azl itu makruh. Makruh. Satu sisi beliau menyebutkan makruh, satu sisi lain beliau menyatakan al-aula tarku. Sehingga Allah alam bisa jadi dari sisi ini Asy-Syaikh Al-Bari rahimahullah ya, di antara yang berpendapat bahwa enggak ada bedanya antara tarku aula dengan al-karaha. Sedangkan dalam ilmu usul dibedakan. Ada sisi bahwa al-karaha itu lebih berat daripada sisi tarku aula. Bahkan sebagian juga menyatakan al-mandub dengan al-masnun, al-mustahab itu ada perbedaan-perbedaan. Kapan digunakan kalimat mustahab, kapan dikatakan ya itu adalah sunnah. Jadi kalimat sunnah dengan mustahab itu sendiri sudah ada perbedaan. Sunnah adalah sesuatu yang sifatnya apa istilahnya, pensunahan dari dalil yang nas ada padanya. Sedangkan mustahab adalah perkara-perkara yang sisi apa namanya penyebutan perkara tersebut dari para ulama, sehingga disebut mustahab, tidak dikatakan sebagai sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sini sekali lagi bahwasannya kalaupun kepada al-karoha, maka ini dengan hadis yang tadi disebutkan ya, bahwasanya itu adalah wa'dun khafi, ini tentunya sangat kuat kepada makna karoha, karena beliau menyebutnya dengan wa'dun khafi. Tidak sampai kepada taraf yang haram, karena adanya hadis-hadis yang telah lewat penyebutannya. Baik. Adapun istidlal Ibnu Hazm yang mengharamkan daripada azl berdasarkan hadis tadi wa'dun khafi tadi, maka para ulama telah memberikan komentar terhadap pendapat Ibnu Hazm tersebut. Bahwasannya kalimat Rasulullah SAW wa'dun khafi itu tidak secara tegas beliau melarang. Ya. Sebagaimana tidak mesti penyebutan wa'dun khafi secara tasbih tadi, tasbih dalam artian yang seperti apa yang telah tadi disebutkan, diserupakan begitu dari sisi dohir dengan dari sisi batin. Dari sisi dohir yakni al-ma'udah, membunuh secara dohir dengan fi'al, sedangkan dari sisi batin yakni keinginan dan niatan seseorang untuk menutup apa untuk memutus daripada jalan kelahiran si anak dengan dikeluarkan di luar rahim. Disesuaikan apa diserupakan dari sisi ini tidak membawa kepada makna haram sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Fathul Bari. Baik. Ibnu Khuzaimah, ini juga disebutkan oleh Al-Albani. Ibnu Khuzaimah rahimahullah meriwayatkan dalam hadis Ali bin Hajar. Ini tentunya itu mungkin merupakan kitab tersendiri dari Ibnu Khuzaimah. Anil Allah an Abi annahu qala Sa'altu Ibnu Abbas anil azl. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang azl. Falam ya rabbihi ba'san. Maka Ibnu Abbas mengatakan tidak mengapa. Ini perkara yang ma'ruf di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam hal tersebut dilakukan. Tayyib. Berkata Syalbani rahimahullah, wa li hadza asyara sallallahu alaihi wasallam ila anna al-aula tarku. Dan karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa yang lebih utama adalah meninggalkannya. Fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri aidan, pada hadis Abu Sa'id Khudri pula. Qal Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, dzukira al-'azl 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan al-'azl di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau mengatakan, wali mayaf'al dzalika ahadukum, dan kenapa salah seorang kalian melakukan itu? Walam yakul, dan beliau tidak mengatakan fala yaf'al dzalika ahadukum, jangan kalian melakukan, jangan ada seorang pun di antara kalian melakukan. Beliau tidak mengatakan demikian, tetapi menanyakan kenapa melakukan itu. Artinya di situ ada sesuatu yang bahwa lebih baik ditinggalkan, jangan dilakukan. Tetapi kalau dilakukan boleh. Fa innahu laisat nafsun makhluqah. Ini masih lanjutan daripada sabda Rasul. Fa innahu laisat nafsun makhluqah illallahu khaliquha. Karena sungguhnya tidaklah ada satupun jiwa yang tercipta melainkan Allah lah penciptanya. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, faqal, benar riwayat yang lain Rasul menyatakan, wa innakum lataf'alun, wa innakum lataf'alun, wa innakum lataf'alun, dan sungguh kalian benar-benar melakukan. Ini pertanyaan, ini kalimatnya. Yakni sungguh kalian benar-benar melakukan itu? Kalian benar-benar melakukan itu? Ma min nasamah kainah ila yaumil qiyamah illa hiya kainah. Tidaklah ada satu jiwa yang tercipta sampai hari kiamat melainkan pasti hal tersebut pasti akan tercipta. Ini yani sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah tercipta, pasti akan tercipta. Walaupun apapun usaha seseorang dengan melakukannya, meskipun dengan azl. Rawahu Muslim. Tayyib. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan, asyara ila annahu lam yusarrih lahum bin nahi. Dalam hadis tersebut, yakni kalimat walima yaf'al dzalika ahadukum, kenapa salah seorang kalian melakukan itu? Ini isyarat bahwasannya beliau tidak sahih secara tegas melarang mereka. Wa inna ma asyara ila annal aula tarku dzalik. Tetapi beliau hanya memberikan isyarat bahwa yang lebih utama adalah meninggalkan hal tersebut. Li'annal azl innama kana khasyat husulil walad. Karena yang namanya azl itu dilakukan ya disebabkan karena takut, khawatir akan terhasilkan anak. Fala faida fi dzalik. Maka tidak ada faedahnya tersebut, kekhawatiran tersebut. Kenapa? Li'annallah in kana qadara khalqal walad lam yamna'al azl dzalik. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terciptanya anak, azl itu tidaklah bermanfaat. Faqad yasbiqul ma' wa la yas'ur al-'azl. Al-'azl. Terkadang air, ya, air mani tentunya, itu keluar dalam keadaan si orang yang ingin melakukan azl tadi dia sudah tidak lagi sanggup untuk menahannya. Tidak mampu untuk menahannya. Fa yahsul al-uluq, sehingga terhasilkan alaqah di situ pada rahim. Wa yulhiquhul walad, yang kemudian terhasilkan walad, anak. Wala radda lima qadallah, dan tidak ada yang bisa untuk menolak apa yang Allah telah takdirkan. Ini pada masa-masa tersebut ya tentunya belum dikenal dengan alat kontrasepsi. Juga apa lagi? Yang secara manual itu. Nah, al-muhim kalau dengan cara-cara tersebut tentunya ya bisa lebih ini lagi. Apa hukumnya dan sebagainya, maka kita baca keterangan daripada Syaikh Al-Albani rahimahullah. Qultu, saya katakan. Ini Syaikh Al-Albani. Wa hadhil isyarah innama hiya bin nazar ilal azlil ma'ruf yauma idzin. Isyarat ini innama hiya, ya, isyarat ini hanyalah dilihat, dipandang dari sisi azal yang ma'ruf pada hari tersebut. Kalau azal yang ma'ruf pada hari tersebut, apa yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya benar. Wa amma fi hadzal 'asr, adapun pada masa kita saat ini, faqad wujidat wasail yastati ar-rajulu biha an yamna al-ma an zawjatihi man'an batan. Adapun pada masa kita saat ini telah didapati sarana-sarana yang seorang lelaki, yakni seorang suami, mampu untuk menahan air maninya terhadap istrinya dengan betul-betul tertahan, sama sekali tidak masuk ke dalam rahimnya. Mithal ma yusamma al-yawm bi rabtil mawasir. Semisal apa yang disebut pada hari-hari ini dengan memasang al-mawasir, yakni alat-alat kontrasepsi. Ada yang spiral, ada yang ini, ada yang itu. Alat-alat kontrasepsi. Tapi juga terkadang masih ada sebagian keluhan mengatakan sudah dipasang alat kontrasepsi juga masih apa, kebobolan gitu, bahasa mereka. Masih bobol juga. Ya, karena mereka menyebutnya dengan bobol karena memang menginginkan tidak punya anak gitu. Anaknya itu ditata dengan rupa sehingga masih ada yang brojol juga. Al-muhim dari sini, ya, tetap apa yang disebutkan tadi, ya, dari sisi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terjadi tetap akan terjadi. Sedangkan alat-alat kontrasepsi dalam seperti ini, kalau karena kemaslahatan maka diperbolehkan. Nanti juga insyaallah akan ada penjelasan dari Syekh Albani, ya. Bismillah. Wa kaisul kapsuk. Kaisul kapsuk ini yang tadi disebutkan oleh antum tadi itu. Apa tadi namanya? Nah, itu dia. Memakai plastik tadi itu. Alladhi yudha' 'alal 'adwi, yang dipasang pada itunya antum itu, ya. Indal jima, di saat melakukan jima. Wa nahud, dan yang semisalnya. Falayan 'alaihi hina idzin hadzal hadits wa ma makna. Bal yarid ma dzukira fil amrayn al-ulayayn al-awwalayn wa khasa athani minhuma fata'ammal. Maka dengan itu, dengan apa namanya keterangan seperti ini, tidak bisa dikatakan untuk menjadi alasan pada hadis ini, ya. Bal yarid ma dzukira fil amrayn al-awwalayn, dua perkara yang awal yang mana? Dua perkara yang awal, yakni yang pertama, Syekh Albani menyebutkan doror, disebabkan doror pada wanita kalau melakukan azl, disebabkan adanya doror. Kemudian yang kedua, itu merupakan sesuatu yang menyelisih dari tujuan maqasid az-zawaj, tujuan daripada pernikahan, iya kan? Itu. Adapun untuk yang ketiga ini, maka tidak bisa disebutkan dari sisi bahwasanya pada saat-saat ini, ya. Kalau di yang ketiga ini kan apa yang diinginkan oleh Allah terjadi pasti terjadi, ya, itu memang benar, ya. Dalam artian ada asbabnya. Apa asbabnya? Ya ini tadi apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Seseorang dia ingin azal tetapi di saat melakukan ternyata dia tidak sanggup untuk membendung sesuatu tersebut sehingga dia tetap keluar dalam keadaan masih di dalam. Sehingga terjadi apa yang Allah kehendaki terjadi. Adapun sekarang kata Syekh Albani untuk yang ketiga ini bisa terantisipasi dengan sangat dari sisi adanya alat-alat kontrasepsi. Kemudian adanya pemasangan plastik tadi. Nah, ini betul-betul tidak keluar sama sekali. Begitu. Sehingga untuk alasan yang ketiga dari sisi ini beliau mengatakan tidak terpakai, wallahu a'lam bishawab. Wa 'ala kulli hal, dan apapun keadaannya, fal karohah indi fima ilam yaktarin ma'al amrain wahadihima syai'akhar huwa min maqasid ahlil kufar fil azal. Misal khaufil faqr min kathratil aulad wa takallufil infaq alaihim wa tarbiyatihim fa fi hadhil halah turtafa al karohiyah ila darajati tahrim. Atau tartafi al karohiyah ila darajati tahrim. Apapun keadaannya kata Syekh, maka karohiyah di sini dimakruhkannya al azl menurutku طيب انا ulangi fal qarahiyah indi fi ma idza lam yaqtarin ma'al amrayn aw ahadihima syai'an akhar. Maka dibencinya perkara ini pada apa yang disebutkan, yakni apabila tidak disertai dari dua perkara tadi ataupun salah satunya adanya perkara-perkara yang lain. Wa min maqsid ahli al-kufr lam yaqtarin ma'al amrayn, amrayn tadi yang disebutkannya, yakni apa namanya doror pada wanita ataupun menyelisih daripada maqsid syariah, syariatul zawat. Kalau tidak ada perkara-perkara yang lain yang itu merupakan maqsid ahli al-kufr, yang merupakan tujuan-tujuan dari ahli al-kufr fil azl, tujuan-tujuan orang-orang kafir dalam mereka melakukan azl, apa tujuannya? Dan ini yang merupakan tanbihun muhim, tanbih yang sangat penting sekali. Misal khaufil faqr min kathratil aulad, dan ini terbukti. Semisal takut miskin dengan banyaknya anak, takut miskin dengan banyaknya anak. Kalau sekarang bukan melakukan azal tetapi melakukan pasang spiral, alat kontrasepsi, penjarangan kandungan, dan yang semisal ini, kalau tujuannya adalah apa yang tersebut tadi, khauful faqr, khawatir kefakiran karena banyaknya anak, punya anak cukup dua saja, yang disebut dengan keluarga berencana. Wa taqalluf al-infaq alaihim, dan khawatir akan terbebani untuk memberikan nafkah, nafkah kepada mereka, dan terbebani dalam pendidikan mereka, dan itu betul. Ya, mereka sendiri terang-terangan seperti itu, dan dalam usaha mengiklankan keluarga berencana ya, dan perkara ini di setelahnya berbagai macam media disebutkan survei-survei kepada mereka yang melakukan KB keluarga berencana, apa alasannya? Alasannya adalah ini, dua anak saja sudah repot, biaya dan sebagainya, pendidikannya ya. Saya ini pekerjaan saya hanya sekian, gaji saya hanya sekian juta dalam satu bulan, untuk biaya pendidikan sekian, bagaimana kira-kira, dan seterusnya. Itu terang-terangan mereka seperti itu memang ya. Sesuatu yang seperti apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, khasyatul faqr, khasyatul imlak. Sedangkan Allah Azza wa Jalla menyatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Kalau disertai hal ini, fa fi hadhil halah, kata Syekh, maka dalam keadaan seperti ini tartafi al-karohiyah ila darajati tahrim. Terangkat karohiyah, kemakruhan tadi terangkat hukumnya, kemudian masuk kepada derajat haram hukumnya. Liltiqa'il azil fi niyatihi ma'al kuffar alladzina kanu yaqtuluna auladahum khasyatal imlak wal faqr. Karena bertemunya orang yang melakukan azal tadi dalam niat sama seperti orang-orang kafir, yang mereka alasan mereka membunuh anak-anak mereka adalah khasyatul imlak, takut miskin, wal faqr, dan takut fakir. Kama huwa ma'ruf, sebagaimana hal tersebut ma'ruf. Bikhilafi ma idza kanatil mar'ah maridah, ini berbeda lagi keadaannya. Asal hukumnya azl adalah makruh, tetapi bisa menjadi mubah, bisa menjadi mubah, bahkan bisa menjadi sesuatu yang harus dilakukan pada keadaan-keadaan tertentu. Tapi bukan azal ya, mungkin ini kaitannya dengan apa namanya, pemasangan kontrasepsi dan sebagainya, bahkan pengangkatan daripada rahim. Itu menjadi suatu yang wajib di saat akan membawa kepada kematian, membawa kepada madarat bagi sang ibu. Ama idza kana tayyib bi khilafi ma idza kanatil mar'ah maridah, berbeda jika seorang wanita dalam keadaan sakit. Yaksha tabibu an yazdad maraduha, seorang dokter dia akan bertambah sakitnya si wanita tersebut, bisa babil hamal, dengan sebab kehamilan. Ada wanita-wanita yang kalau sudah hamil, bed rest sudah, di tempat tidur sudah, dari semenjak kehamilan pertama sampai lahir gak bisa apa-apa sudah. Itu ada, dan bermadarat sekali dari sisi apa istilahnya, berat sekali dia merasakan hal tersebut, rasa sakit yang luar biasa, tidak sebagaimana wanita-wanita yang lainnya. Sehingga dalam keadaan tertentu, apa yang menjadi bimbingan dan arahan dokter itu menjadi hujah yang bisa diterima untuk seseorang ya, dalam keadaan seperti ini. Kalau sampai tidak membahayakan nyawa, mungkin itu ya disunahkanlah. Tapi kalau sampai membahayakan nyawa, maka hukumnya wajib untuk dilakukan apa yang diarahkan oleh dokter tersebut, karena kaitannya dengan nyawa. Karena saya menyatakan di sini, fayajuzu laha an tattakhid tamani mu'aqqatan, maka boleh bagi dia untuk mengambil pencegah kehamilan yang bersifat mu'aqqat, sementara. Ya, ini boleh untuk memasang alat-alat kontrasepsi yang bersifat sementara, tidak permanen. Amma idza kana maraduha khatiran, adapun jika sakitnya itu adalah sakit yang berbahaya, yuksa alaihal maut, sampai dikhawatirkan kematian, fa fi hadhil halah faqat yajuz, maka pada keadaan seperti ini saja boleh, bal yajib, bahkan wajib, rabtul mawasir minha, untuk di apa namanya, dipasang padanya alat kontrasepsi, muhafadzah ala hayatiha, untuk menjaga daripada kehidupannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau sampai membahayakan nyawa, maka wajib hukumnya. Terkadang keadaan-keadaan tertentu, karena ada kanker dan sebagainya, ya rahim harus diangkat. Nah, dalam keadaan seperti ini diperbolehkan dan bahkan wajib, karena membahayakan daripada nyawa sang ibu. Tayyib naqtafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.